sudah tidak ke ladang. Tinggi rumput carilah lalang, lama tak ku pandang hati tak senang. Lama tak ku pandang hati tak senang. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam terasa bergoncang. Jangan ragu, janganlah bimbang, ini lagu selayang pandang. Kalau tidak kelapa muda, tidak muda boleh kembali. Kalau tak nona, siapa lagi? Kalau tak nona, siapa lagi? Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu, janganlah bimbang, ini lagu selayang pandang. Sudah tidak ke ladang, tinggi rumput darilah lalang. Lama tak ku pandang hati tak senang. Lama tak ku pandang hati tak senang. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu, janganlah bimbang, ini lagu selayang pandang. Kalau tidak kelapa muda, tidak muda boleh kembali. Kalau tak nona, siapa lagi? Kalau tak nona, siapa lagi? Layang-layang, di kapal dagang bawa manggis, bawa durian. Tidak disangka, tidak terbayang, nona manis mata duitan. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam terasa ber-